إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى اجتباه وأتاه اليقين ثم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه ليوم الدين الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang sampai saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk terus mengabdi kepadanya, mengisi usia kita dengan hal-hal yang bermanfaat, bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita tentunya. Karena kita yakin kita sekarang berada di Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi dalam artian bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah wajibkan padanya shaum, siang Ramadan. Di sisi berkahnya adalah di mana bulan tersebut bulan di mana Allah mewajibkan ibadah shaum, siang Ramadan, yang di mana kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ini ada sisi lain, maksudnya saya maksud ada sisi tarbiyah, ada sisi pendidikan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan juga syahrul Ramadan syahrul sabar. Bulan Ramadan adalah bulannya kesabaran. Mafhumnya bukan dalam artian bulan selain Ramadan kita enggak apa-apa enggak sabar. Tapi di bulan ini memang khusus ya. Allah Ta'ala membina kita, membimbing kita digembleng selama satu bulan supaya pada bulan, pada akhir keluar dari bulan Ramadan kita dalam keadaan memiliki karakter orang yang bertakwa ya, sebagaimana itu adalah target utama dari diwajibkannya selama Ramadan, termasuk di dalamnya kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita dan agama kita dan akhirat kita. Di antaranya adalah dengan menghidupkan kembali masjid-masjid dengan bukan hanya dengan sholat berjamaah, dan itu memang pokok ya, mengisi memakmurkan masjid di mana masjid penuh dengan ibadah sholat berjamaah. Karena itu ruh dari masjid ya, adanya masjid adalah di mana tujuannya di antaranya adalah qiyam sholat berjamaah, mendirikan sholat berjamaah. Dan itu wajib bagi setiap laki-laki. Ya. Dari sisi lain juga masjid di mana ia merupakan majelis ya di talabil ilm, majelis untuk menuntut ilmu, dan kita ketahui bersama dan tidak perlu diragukan lagi akan keutamaan apa menuntut ilmu syar'i, akan keutamaan menuntut ilmu syar'i, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, di antara potongan hadis tersebut adalah Rasulullah menyebutkan man salaka tariqan ya tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh salaka itu ya, orang Sunda bilang ada yang menjemahkan seseleket ya, istilahnya dia berusaha sekuat tenaga menempuh maslak majlis ilmu, dia menempuh jalan menuju tariq, jalan menuju untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan ya tamisu fihi ilman, ya tamis bermakna mencari ya, Jadi dia menempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu. Maka balasannya kata beliau, kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, maka Allah dengan cara dia seperti itu, pertama Allah ridha jika niatnya ikhlas, Allah ridha dengan kita berada di majlis ini, masjid, tempat yang paling Allah muliakan. Ya. Juga Allah ridha kita menuntut ilmu syar'i. Itu yang harus kita terus camkan dalam hati kita. Allah ridha dengan cara kita seperti ini. Yang ini terkadang kita lupa, luput dari apa? Karena memang hati kita ini kan ya dalam bahasa Arab disebut al-qalbu ya. Al-qalbu ya arti asalnya adalah apa? Ya taqallab. Ya. Ma summiyal qalbu qalban illa likathrati taqallubih. Ya, tidaklah hati itu dalam bahasa Arab disebut al-qalbu melainkan karena dia itu kathratu taqallub, ya. Enggak statis gitu, dia tetap berbolak-balik gitu. Kadang kita mengamalkan suatu amalan ketaatan bukan karena Allah. Dan ini merusak amal. Sebesar apapun amalan kita, ya. Orang lain memuji atas amalan kita, atas jasa kita, tapi Allah enggak ridha karena kita enggak ikhlas misalkan, maka jelas ini adalah amalan yang mardud. Amalan yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya amalan kita tidak sia-sia, maka saya mengajak pada diri pribadi juga, pada ikhwah, pada hadirin untuk senantiasa tajdidun nawaya, memperbaharui, meluruskan, tashihun niyyah, meluruskan niat kita agar supaya amalan kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin sekadar prolog saja ya. Sebelumnya juga saya mohon maaf sekali ya, karena bukan keinginan saya untuk terlambat ya. Tadi qadarullah saya sebelum asar sebenarnya sudah berangkat. Sebelum asar sudah berangkat karena memang jarak cukup jauh dari Kopo di sini ya, sekitar 1 jam setengah. Makanya saya berangkat sebelum asar. Tapi qadarullah ada yang lupa yang saya harus bawa gitu. Ya. Makanya saya pulang lagi. Saya sholat dulu asar di kampung halaman. Setelah itu saya baru berangkat. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Insyaallah kedepannya kita berusaha untuk tidak terlambat. Baik, kitab yang insyaallah kita akan coba mengkajinya ini berkaitan dengan al-ahkam ya, tentang hukum yang kaitan erat dengan ibadah kita kepada Rabbul kepada Ar-Rabb Jalla wa Ala, di mana kitab yang cukup apa penting dikaji oleh kita yaitu kitab Taysir al-Alam Syarh Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini kitab fikih ya, kitab hadis ya, yang di dalamnya merangkum tentang hukum-hukum mulai dari taharah, salat, zakat dan seterusnya. Dan hadis-hadisnya memang hadis-hadis fi ma tafaqa alaihi syaikhan. Ya, hadis-hadis yang memang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya adalah hadis yang insyaallah sahih seperti itu. Makanya saya lebih merujuk ke buku tersebut, kitab tersebut. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengkaji buku ini. Baik, langsung saja karena mungkin keterbatasan waktu. Nyala lagi warkopnya, kita beri panggilan maghrib ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita karena apa? Waktu sebentar lagi, karena kadang-kadang kan nih di sisi perut lapar gitu ya, di sisi butuh ke ilmu gitu. Maksudnya ya kita mudah-mudahan artinya bisa sabar, sabar manfaatkan waktu yang ada. Tadinya saya juga bingung berangkat atau tidak gitu, karena ini saya yakin insya Allah ini saya telat ini gitu kan, dari 3:30. Cuman saya berpikirnya ada kaidah fikihiyah menyebutkan ma la yutraku kulluh la yutraku julluh. Apa sesuatu yang tidak bisa ditunaikan secara keseluruhan, secara total, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Ya, kita maksimalkan saja waktu yang ada gitu. Baik, kitab pertama yang dibahas, beliau membuka kitab ini dengan kitab Ath-Thaharah. Ya, kitab Ath-Thaharah. Kitab yang menjelaskan tentang Ath-Thaharah, Ya, taharah secara bahasa adalah an-nadhafah. Ya. An-nadhafah artinya bersih, ya. Bersuci, kita kenal seperti itu. An-nadhafah lughatan taharah lughatan an-nadhafah wal khulusu min al-awsakh awil adnas al-hissiyah. Ya. Maksud dari taharah di sini adalah kebersihan. An-nadhafah wal khulus dan bersih, berlepas, terlepas dari yang namanya awsakh wal adnas al-hissiyah, yaitu kotoran-kotoran. Adanas, kita sering dengar kalimat adanas, itu adalah kotoran. Tapi kotoran di sini yang al-hissiyah. Al-hissiyah bermakna kotoran-kotoran yang terlihat oleh kita. Ya. Kita misalkan membersihkan badan kita dengan mandi, ya, supaya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam, yang menempel di tubuh kita, ya, maka itu termasuk toharoh juga secara umum, secara lugah, secara dari segi bahasa, ya, al-toharah, al-nadhafah, wal-khulus minal awsakhi wal-adnas al-adnas al-hissiyah, membersihkan dari kotoran-kotoran yang terlihat, ya, yang terlihat oleh mata kita, panca indera kita. Kalau anjas min baulin wa ghairih, contohnya beliau memberikan contoh kotoran yang hissiyah, kotoran yang terlihat adalah najis, ya, baik itu baul, ya, air kencing atau yang lainnya. Juga tahara bimakna al-ma'nawiyah. Nah, ini juga dibahas oleh ulama fikih. Ya, tahara al-ma'nawiyah. Jadi kalau kita bicara tahara dalam segi bahasa, itu ada tahara dari segi hissiyah, ya, kotoran-kotoran yang memang membersihkan dari kotoran-kotoran yang terlihat oleh kita, yang menempel dalam tubuh kita. Juga thahara yang sifatnya ma'nawi, ya, kebersihan ma'nawi, majazi, yang ini tidak terlihat, yang hanya tahu hanya Allah. Ya, kita nggak bisa menebak seperti apa, melihat orang lain, oh, dia hatinya bersih, nggak tahu, bisa kita, karena yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allahu a'lamu bimin at-taqa fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimin at-taqa. Jangan kalian mensucikan, menganggap dirimu suci, karena Allah yang lebih tahu. Ya, jangan kita memvonis seorang, ya, dia kotor hatinya atau bersih hatinya, karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini thahara ma'nawiyah majaziyah, yaitu membersihkan diri kita, jiwa kita dari al-uyub wal ma'asi. Al-uyub wal ma'asi. Al-uyub di sini adalah artinya aib, hal-hal yang tercela, ya, yang ada di dalam diri seorang. Ya, misalkan sifat riya, ya. Ini luar biasa, penyakit yang sangat berbahaya sekali. Yang di mana Rasulullah SAW menyebutkan inna akhafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku takuti dari apa-apa yang aku takuti atas kalian. Kalian di sini siapa? Ketika Rasul menyebutkan ini, yang paling aku takuti atas diri kalian dari hal-hal yang aku takuti. Maksudnya Rasulullah, banyak yang Rasulullah takuti, tapi yang paling ditakuti Rasulullah kepada kalian. Kepada siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Rasulullah SAW mengkhawatirkan penyakit riya tersebut kepada orang-orang yang disebut, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW menyebutkan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baiknya manusia adalah yang ada pada generasiku. Siapa? Ya, para sahabat. Tapi Rasulullah mengkhawatirkan penyakit riya ini terjadi atau ada pada diri sahabat, menunjukkan akan saking bahayanya sifat riya. Akan bahayanya saking bahaya sifat riya. Makanya riya ini termasuk kabairudz dzunub, termasuk dosa besar. Ya, walaupun Rasulullah SAW menyebutnya asyirkul asghar. Ya, jadi para ulama membagi syirik, ada syirkul akbar, syirkul asghar. Ya, syirik besar, syirik kecil. Bukan dalam artian syirik yang kecil tidak berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Walaupun memang takdirnya, pengaruhnya berbeda. Tapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa riya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bisa menghancurkan amalan kita. Ya, maksudnya amalan yang di yang padanya ada riya. Ya. Jangan jauh-jauh, misalkan seorang bersedekah, ya, bersedekah dengan hartanya, dengan kelebihan hartanya, dengan tujuan supaya orang lain melihatnya sebagai orang yang jawad, sebagai orang yang dermawan, ya, takut disebut orang kikir misalkan sama tetangganya. Misalkan saya terlihat sebagai orang yang berada, kemudian malu dong saya nanti orang lain lihat menganggap saya ini orang kaya yang pelit. Ini kan dia bersedekah, ya, bersedekah, tapi karena manusia gitu, karena ingin dilihat oleh manusia, maka jelas ini ditolak. Nah, ini juga kita bukan hanya thaharah dari segi fisiyah saja, tapi juga dari segi ma'nawiyah yang harus kita bersihkan. Penyakit-penyakit riya yang ada dalam diri seseorang, ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya. Rasulullah pernah ditanya adalah tentang hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah ar-riya. Melakukan suatu amalan karena ingin dipuji. Nah, ini diantara contoh thaharah yang sifatnya ma'nawiyah. Adapun dari segi syarak, ya, dari segi syariat, kalau tadi dari segi lugawi, ya, dari segi bahasa Arab, ditinjau dari segi bahasa Arab. Adapun dari segi syarak, at-thaharah syara'an, dalam tinjauan syariat. Jadi kalau dalam tinjauan syariat berarti ini kita bicara tentang dalil. Kita bisa lepas dari dalil Quran dan Sunnah. Ya. Wat-taharah syara'an, dan taharah ditinjau dari segi syariat adalah raf'u ma yamna'u sholata min hadathin au najasatin bilma au ghairih au raf'i hukmihi bitturab. Jadi taharah dari segi syariat adalah kita bicara dengan dalil dari apa tentang syariat, ya. Atau dari segi logowi, dari segi bahasa Arab, dari segi etimologi. Sedangkan dari syariat, raf'u ma yamna'us shalah, mengangkat apa-apa yang bisa menghalangi sahnya salat. Min hadatsin, baik itu berupa hadas, ya. Hadas ini ada hadas, nanti bicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Min hadatsin au najasatin atau najis, ya. Bil ma'i, dengan air, ya. Au ghairihi, atau selain air. Berarti ada yang tathir thaharah bukan dengan air, yaitu dengan apa? Dengan turab. Nanti kaitannya dengan tayamum, dan tayamum ini juga termasuk thaharah juga, ya. Jadi sekali lagi, dari segi syariat, thaharah adalah raf'u ma yamna'us salata min hadatsin au najasatin bil ma'i au ghairihi, ya, mengangkat perkara-perkara yang bisa menghalangi sahnya salat, baik itu dari hadas atau najis dengan air, ya. Ya, kalau najasah ini kita lihat misalkan dalam tubuh kita, kita sudah yakin itu adalah dalam pakaian kita ini ada najis, ya, maka kita cara tathirnya adalah dengan mencuci pakaian tersebut. Jangan sampai pakaian tersebut terbawa sholat, seperti itu. Nah, adapun hal-hal yang sifatnya hadas, maka ini diangkat dengan thaharah yang sifatnya wudu. Ya, maka wudu ini termasuk thaharah juga. Ada juga nanti mengangkat hadas akbar misalkan, yaitu seorang, ya, maaf, mujama'atun nisa, mu'asyaratun nisa, ya, berhubungan dengan istrinya, maka itu diangkat. Tidak cukup dengan wudu, nggak bisa. Nah, kalau sudah berhubungan, maka itu harus diangkat dengan raf'ul hadasnya dengan ghuslul janabah. Makanya Rasulullah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, wa in kuntum junubang fattahharu, ya. Dan apabila kalian dalam keadaan junub, sudah menggauli istrinya, maka fattahharu, maka sucikanlah, bersihkanlah. Dengan apa? Bukan dengan wudu. Karena Rasulullah mencontohkan bukan dengan wudu saja, tapi dengan mandi janabah. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya secara khusus. Baik, itu secara bahasa, dari segi bahasa untuk toharah dan dari segi syariat. Kemudian hadis pertama yang beliau bawakan dalam kitab Umdatul Ahkam adalah tentang hadis niat. Ya, nanti kita akan bahas kenapa beliau mengawali kitab toharah dengan niat. Apa hubungannya niat dengan toharah? An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, hadis diterima dari Amirul Mukminin Abu Hafs, sahabat Umar ibn al-Khattab. Ya, radhiyallahu anhu. Ini membedakan antara Amirul Mukminin dan Abi Hafs. Ya, kalau Amirul Mukminin adalah kunyah. Ya, afwan, laqab. Kalau Abi Hafs adalah Amirul Mukminin adalah gelar, ya, kunyah, sedangkan Abi Hafs adalah laqab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap amalan itu binniyat, diawali dengan niat, niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyasanya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka siapa saja orang yang berhijrah, hijrahnya, ya, hijrah di sini adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka siapa orang yang hijrah, ini tidak hanya mencakup hijrah ke Makkah ke Madinah, ya, artinya hijrah min biladi syirk ila bilad al-Islam, ya, berhijrah dari negara-negeri kesyirikan ke negeri yang negeri tauhid, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka siapa saja yang hijrahnya ila Allahi wa rasulih dengan niat karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya ini untuk Allah dan Rasulnya, artinya Allah akan membalas sesuai niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, akan tetapi sebaliknya, apabila ada orang yang berhijrah lidunya, karena dunia, karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan balasan tersebut. Ya, dunia, untuk dunia dia akan mendapatkan dunia, artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah. Awim ra'atin yankihuha, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ini bergantung kepada niat hijrahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Bahkan hadis tersebut Imam Al-Bukhari meletakkan dalam kitab sahihnya pada bagian pertama untuk mencakup semua hukum, karena ini hadis yang di mana para ulama menyebutkan hadis innama a'malu binniyat dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang mana? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Ini merupakan jima'uddin. Agama ini memang terkumpul pada dua hadis ini. Satu sisi karena ibadah itu tergantung niat, ya. Yang kedua, ibadah itu memang dituntut muwafaqah, ya. Muwafaqah artinya mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ini hadis yang agung. Kalimat innamal a'malu binniyat, kalimat innama kita sering mendapati dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, suatu jumlah diawali dengan kalimat innama. Innama tufidul hasra, ya, mengandung faidah al-hasr, pembatasan, ya, pembatasan, yaitu qaslu mausufin ala sifah, membatasi yang disifati kepada sifatnya. Maksudnya adalah, makna dari innamal a'malu binniyat adalah mal a'malu illa binniyat. Artinya maksud innamal a'malu binniyat adalah tidak ada amalan-amalan kecuali itu diiringi dengan niat. Jadi enggak ada amal tanpa adanya niat, ya. Kalau seorang beramal tanpa niat, siapa? Yang ngalindur. Beramal tanpa niat, tak ada niat, nang ngalindur nyampanya. Gitu. Tapi pami al-aqil al-uqala, jalan yang berakal, orang yang berakal, ya. Berarti dia beramal yaitu awali dengan niat, ya. Ada niat. Ya, terlepas niat yang baik ataupun yang jelek. Terlepas niatnya ikhlas atau tidak ikhlas, ya. Akan tetapi sekali lagi bahwa setiap amalan, kata beliau, kata Rasulullah SAW, innam ra'amalu biniyat, artinya tidak ada amalan, la amala illa biniyat, ya. Tidak ada amalan kecuali itu pasti diiringi dengan niat. Apa itu niat? Apa itu niat? Secara bahasa al-qasdu, bermaksud, tujuan, ya. Atau Imam Al-Baydawi menyebutkan yang dimaksud dengan niat adalah ibaratun 'anil bi'atil qalbi nahwa ma yarahu wafiqan. Ya, kalimat niat ini adalah suatu ungkapan dari bangkitnya hati kita ke arah yang dilihat memang itu cocok, sesuai li ghardin, karena satu tujuan. Ya. Kita mau melaksanakan sholat, mendengar azan, azan maghrib. Insya Allah sebentar lagi kita akan dengarkan azan yang kita tunggu-tunggu. Yang paling dirindukan pada bulan Ramadan, azan maghrib. Karena di sana kata Rasulullah SAW, ada dua kesenangan bagi yang sholat. Inda fitrihi wa inda liqai rabbih. Ketika dia berbuka, karena ada bukanya. Kalau enggak ada bukanya, wallahualam, apakah kita masih merindukan adzan maghrib atau tidak? Karena kita rindu adzan maghrib itu karena kita geus teu kuat hayang ngaleueut, hayang tuang leueut, ya. Hendak dirindukeun. Selain maghrib, ya harusnya dirindukan juga untuk salat, untuk iqbal, al-iqbal ila Allah azza wa jalla. Karena itu panggilan, Allah memanggil kita untuk rahat, ya, dari kesibukan-kesibukan kita. Makanya ketika azan apa sudah sampai waktu azan, Rasulullah biasa mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, rahatkan kami wahai Bilal dengan sholat. Ya, harusnya jadi yang kita rindukan adalah bukan azan maghrib saja, walaupun ya itu tidak salah, kita merindukan azan maghrib bukan hanya karena buka, karena sholat juga, ya, insya Allah. Jadi sekali lagi, in bi'athu qalbi, ketika dengan azan, ya kita terbangkit dalam hati kita salat. Nah, ini azan maghrib ini. Itu sudah ada dalam hati kita. Wah, ini saya mau melaksanakan salat. Salat apa? Salat maghrib, karena kita dengarnya azan maghrib. Gitu. In bi'ath itu namanya in bi'athu qalbi. Ya, muncul dalam hati kita ingin melakukan sesuatu. Yang itu dilihat, dianggap sebagai hal yang cocok, sesuai. Ah, ini sholat saya ini, sholat maghrib ini, karena ada tujuan, berarti saya harus menunaikan sholat. Nah, sudah ada niat, nah, dalam dirinya untuk melaksanakan sholat, ya. Maka diantara karimnya Allah, ketika seorang sudah berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian terhalang oleh hal-hal yang memang dia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut karena ada halangan, ada udzur yang syar'i, maka tetap dia mendapatkan pahala secara sempurna. Ini diantara masya Allah karimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya sudah niat ini malam nanti mau sholat tarawih, saya niatkan dari sekarang insya Allah kita mau sholat tarawih, sholat qiyamul lail, qadarullah masya fa'al, kita diuji oleh Allah sakit gigi tepiranya, nyeri huntu. Logika orang tetiasa angkat salat berjamaah, ya. Tetiasa tidak bisa melaksanakan salat tarawih. Yang niatnya sudah jelas tadi, saya ingin melaksanakan salat tarawih nanti malam. Sudah semangat itu. Bukti dia inginnya itu mungkin dia persiapan, ya, ini makannya jangan terlalu banyak nih. Nanti bisa membuat saya malas nih kalau makan banyak. Berbuka secukupnya, ya, cukup mungkin air, ya, 3 gelas, makan 2 piring sudah cukup. Nah, itu malah berlebihan itu, malah Secukupnya saja menghilangkan rasa haus dengan rasa lapar. Ya. Udah dia udah kelihatan dan belum berniat untuk melaksanakan salat tarawih. Qadarullah masyafa'al. Setelah makan, aduh nyeri huntu. Ya. Tahu kan sakit sakit gigi ya, bukan cuma gigi yang bereaksi itu ya. Mulut bereaksi, tangan bereaksi, kaki bereaksi, semua otak bereaksi. Sakit gigi. Pernah sakit gigi? Ayo, itu kan kita apalagi ya sakit gigi yang memang kadang terkadang menimbulkan emosi sekedik-sekedik ya ngambak gitu. Sakit gigi sehingga aduh enggak kuat ini salat berjamaah ini masih tarawih. Enggak jadi salat tarawihnya misalkan. Karena enggak kuat sakit giginya luar biasa. Ya, dia pergi ke dokter. Nah, maka dengan niatnya di awal dia sudah berniat, maka Allah tulis pahalanya sempurna. Dengan niatnya, dengan keikhlasan dia. Ini luar biasa, maka niat ini perkara yang sangat penting sekali. Niat ini perkara yang sangat penting sekali. Makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang dua perumpamaan. Memberikan contoh bahwa seorang itu wa inna malikul limriin manawa. Hanya-hanya seorang itu akan dibalas sesuai niatnya, apa yang dia niatkan. Rasulullah menyebutkan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kalimat faman kanat hijratuhu, kata beliau ini pensyarah kitab Umidul Ahkam, jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah artinya siapa yang misalkan contoh, saya contoh, siapa yang bisa menghafal atau membaca Al-Quran pada hari setiap Ramadan, setiap hari Ramadan 5 juz, maka saya akan kasih hadiah. Ya, maka ini syarat dia mendapatkan hadiah, dia harus bisa membaca Al-Quran minimal 5 juz sehari. Syaratnya. Jawabnya apa? Ya, jawabnya balasannya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Artinya di sini, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya syarat? Jawabnya apa? Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka balasannya sesuai amalnya. Makanya para ulama menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung gumantung karena jenis amalan. Masalah Allah mah mustahil salah. Ya, asal kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas sesuai kadar amalnya. Makanya beliau di sini menyebutkan faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini adalah satu perumpamaan yang pertama. Ada orang yang niatnya ikhlas kalau ini. Dan siapa kebalikannya, orang yang hijrahnya karena apa? Karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka dia akan mendapatkan balasan ya keuntungan dunia, artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah. Awimro'atin yankihuha, atau hijrahnya ini karena seorang perempuan. Hadis ini dikenal dengan hadis apa? Muhajir Ummi Qais. Nah, pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang hijrah sama Rasulullah, ya. Dia mengkhitbah seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut abad nggak mau nikah sama laki-laki itu sampai laki-laki itu hijrah. Makanya disebut muhajir Ummu Qais. Jadi hijrahnya dia itu pengen karena ingin menikahi Ummu Qais. Nah, maka dia ya mendapatkan balasannya itu niatnya bisa menikahi Ummu Qais. Berarti dia tidak mendapatkan pahala hijrah, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hijrah ini adalah hijrah dari biladus syirk ila biladil tauhid, adalah satu amalan yang sangat agung yang apabila seorang melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau menyebutkan al makna ijmali, makna secara keseluruhan dari hadis ini adalah hadza haditsun azim. Ini adalah hadis yang agung, wa qaidah jalilah, dan kaidah yang agung pula dari kaidah-kaidah Islam. Jadi seorang tidak boleh menyepelekan masalah hadis ini. Ya, seyogianya seorang mengawali apa namanya kajian-kajian itu tentang niat. Ya. Karena ini adalah hadis kena kaidah yang sangat agung dalam kaidah-kaidah Islam. Dan bahkan ini ada kaitan dengan masalah usuluddin, dengan pokok-pokok agama, niat, ikhlas. Kita bicara tadi tentang riya, ini kan kaitan dengan tauhid. Min qawaidil Islam, dari kaidah-kaidah Islam, dari pondasi-pondasi Islam. Ini luar biasa. Bicara tentang niat, bicara tentang ikhlas, berarti kita bicara tentang pondasi-pondasi Islam yang tidak boleh kita luput darinya tentang masalah niat ini. Min qawaidil Islam hiya qiyasus sahih, dan itu menjadi qiyas yang sahih. Ya. Li waznil amal, untuk menimbang suatu amalan. Yang menjadi ukurannya. Ukuran yang benar, cara mengukur, jadi barometer untuk menimbang suatu amal, apakah amal itu diterima atau tidak. Itu pertama, dengan niat diterima atau tidak, tergantung niat. Atau dari kathrati thawab wa qillati, banyak dan sedikitnya ganjaran, tergantung niat. Banyak dan sedikitnya ganjaran, tergantung niat. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna madar al-a'mal 'ala an-niyyah, karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesungguhnya tolak ukur amalan itu yaitu dibangun di atas niat. Ada faedah yang bisa kita ambil dari sini. Kalau dalam hadis tadi yang saya bawakan, kalimatnya innamal a'malu bin niyat, panjang niatnya. Niyat itu jama', ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut jama' muannats salim, ya. Ada alif ta maftuhah. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim innamal a'malu bin niyyah mufrad. Ini ada faedah di sini. Kok ini beda, yang satu dalam hadis Imam Bukhari innamal a'malu bin niyyah jama', sedangkan dalam riwayat Muslim innamal a'malu bin niyyah. Ya, ini disebutkan oleh, dibahas oleh siapa? Oleh penyusun kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di antara faedahnya yang disebutkan oleh beliau membawakan pendapat-pendapat para ulama. Innamal a'malu binniyat, dengan bentuk jamak niat-niat, kan? Artinya apa? Bahwa seseorang beramal itu niatnya berbeda-beda, tidak satu niat. Gitu. Ada yang niatnya ikhlas, ada yang tidak. Ada yang niatnya karena Allah, ada yang niatnya karena dunia. Jadi makanya bentuknya niat, jamak. Manusia beramal ini menjadi intibah bagi kita, perhatian, bahwa tidak setiap orang mengamalkan satu amalan dengan niat yang sama. Mungkin ya, kita sholat berjamaah, merapatkan saf, takbirnya bareng, Allahu Akbar. Tapi pahalanya berbeda, bedanya seperti langit dan bumi. Jauhnya bedanya. Kenapa ya bisa seperti itu? Ini disebutkan Rasulullah SAW. Tidaklah seorang yang tidak sholat kecuali akan mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Ya setengah maksimum. Kok beda-beda padahal bareng sholatnya? Bisa jadi ini masalah niat. Bisa jadi masalah niat diantaranya. Atau bahkan mungkin karena niatnya salah, gak benar niatnya, kosong dari pahala. Walaupun itu menggugurkan dia dari ibadah salat. Salatnya sudah sah. Ya. Sah salatnya. Tapi tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah. Artinya ini amilah nasibah. Capek gawe teka pake istilah orang. Amilah nasibah, Pak. Amilah beramal bukan tidak beramal. Nasibah. Yang dia dapatkan hanya rasa capek. Ini jadi saya ingat orang yang melaksanakan shaum. Kok kita mau ya menahan diri dari perkara-perkara yang pada asalnya itu boleh. Makan, minum, mujama'atun nisa, makan, minum kan itu boleh hukumnya. Mubah. Kulu washrabu. Begitu juga dengan mujama'ah. Ya, berhubungan dengan istri kita. Pokok asalnya itu adalah, bahkan Rasulullah menyebutkan wa fi buti ahadikum sedekah. Antum kita siapa ya? Punya sudah nikah punya. Sudah punya istri, menggauli istrinya, itu adalah sedekah. Nah, sedekah itu abis beri sedekah hula, tapi sedekahnya tong kita hunkul gitu. Itu sedekah, Pak. Ya, mujamaah itu. Nah, itu kan hal yang memang pokok asalnya boleh, tapi kok kita pertanyaannya, kok kita mau nahan dari perkara-perkara yang sebenarnya itu boleh? Karena kita tahu yang melarangnya adalah Allah, bukan manusia. Coba kalau yang melarangnya manusia, ya kita lawan mungkin. Kumaha seorang ngalang-ngalang kita untuk makan dan minum, ya pasti kita lawan. Tapi karena yang merintahnya Allah, yang mewajibkannya adalah Allah, Rabbul Izzah wal Jalalah. Allah mewajibkan kepada kita, bangkit dalam hati kita, oh saya harus nahan. Sekalipun, ya maaf, di rumah kita gak ada siapa-siapa, istri gak ada misalkan, anak-anak gak ada, makanan tadi bekas sahur masih ada, gak ada orang lain lihat. Itu kolak masih segar, nasi masih ada, daging masih ada. Kok kita mau nahan? Nah, ini diantara bagaimana para ulama menyebutkan bahwa ibadah shaum ini memiliki kekhususan. Ibadah yang sifatnya sirriyah. Ibadah rahasia antara kita dengan Rabbu al-Izzah wal-Jalalah. Ibadah yang sifatnya rahasia antara Anda dengan Allah. Antara saya dengan Allah. Jadi gak ada riya ini kalau dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan di antara ibadah yang tidak masuk riya adalah shaum. Karena kita gak tahu. Ya mungkin saya seorang sekarang gak ada orang yang melihatnya. Wah, ini sudah gak tahan saya. Lapar terkuat. Panas menterang. Siang ya. Lagi panas-panasnya. Udah gak tahan. Hausnya luar biasa. Ah, udah. Minum sedikit aja lah. Seteguk aja. Itu pun deh. Ketinggal. Oh, ketinggal leles-leles. Aduh, ketinggalin aja sahung gitu. Padahal mah. Terus ngalut. Atau nabi misalkan makanan. Lapar terkuat. Tadi sahur nanti tidak sahur tadi misalkan. Makanan masih ayah ya. Lumayan ya. Biasa. Bek tuang gitu kan. Sawaragna. Gitu kan deui katinggal garing-garingkeun. Kaluar. Katinggalikeun juga leuleus pada mulai betul-betul saum. Dia mah pura-pura saum. Wah, ini dosanya ini besar ini. Saya punya udzur, Ustaz. Apa udzurnya? Lapar. Sana teh lapar saum kawe ge lapar. Ini kan udzur sana ya, Ustaz. Saya lapar. Ya justru itu terbiahnya mendidik kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini diantara bentuk tarbiyahnya, menumbuhkan kita itu dimanapun kita berada, kapanpun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan pernah lalai dari apa-apa yang kalian lakukan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur. Yang mungkin manusia kita luput dari pandangan manusia, tapi tidak dengan Allah. Manusia enggak lihat kita, kita makan, kita minum. Tapi Allah murka. Yang mungkin orang lain melihat kita, oh, saumnya oke, okay, lapar ketinggalan. Dan kita enggak berani coba sekarang. Ada yang berani sini? Ini adzan berapa menit lagi misalkan? 5 menit lagi. Keluar. Makan, minum. Panita mawan nih mawan. Sebab naon? Era aku jalan. Era kan? Ini bentuk tarbiyah, pendidikan. Di mana Allah melatih kita, mentarbiyah kita, mendidik kita supaya menumbuhkan sifat muraqabah, ya. Sifat muraqabah. Baik, kemudian beliau menyebutkan sekali lagi bahwa tolak ukur amalan seorang itu dengan niat. Fa in kanatin niyyatu shalihah wal 'amalu khalisan liwajhillahi ta'ala fal 'amalu maqbul. Maka apabila niatnya shalihah, benar, cocok ya dengan tuntutan syariat, maka amalannya juga ikhlas karena Allah liwajhillah, maka amalannya diterima. Wa in kanat ghairu dzalik, akan tetapi apabila niatnya bukan karena Allah, niatnya fasidah, tidak shalihah, maka amalannya pun mardud, ya, maka ditolak. Kemudian pertanyaannya, ini penting. kenapa beliau mencantumkan dalam kitab Thaharah ini tentang niat. Faedahnya adalah an-niyyah wan-niyyah tumayyizul ibadata 'anil 'adah. Satu itu. Niat itu membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh, fal ghuslu mathalan. Contohnya misalkan mandi. Yuqsad 'anil janabah. Dia maksudkan mandinya ini mandi janabah. Sesuai tuntunan Rasulullah bagaimana cara mandi janabah yang benar. Niatnya mandi janabah mengangkat hadas akbar karena dia sudah berjamaah misalkan dengan istrinya atau mimpi basah misalkan. Ya, mandinya mandi janabah. Fayakunu ibadah, maka mandi tersebut ibadah mandinya. Atau bisa jadi seorang mandi itu yuradu linnadhafah awit tabarrud. Ditujukan dengan mandinya ini karena ingin nadhafah, bebersih. Nah, bersihkan awak orang tina kotor. Membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita, membersihkan saja karena ingin tabarrud. Tabarrud ini apa ya? Dari kalimat al-bard itu dingin, artinya kalau badan kita panas mandi siang ya misalkan haus luar biasa, kalau kita mandi siang hari ketika saum itu boleh, tidak membatalkan. Dan itu disebut tabarrud, untuk mendinginkan badan kita. Ya, jadi enggak terlalu haus biasanya kalau sudah mandi. Ya. Tapi tong dihajakeun, mumpung lagi mandi gitu nya, asa etik mana naon lah. Batal. Batal. Fayakunu adah, maka itu menjadi adat. Berbeda ya, satu kan mandi janabah niatnya kan ingin mengangkat janabah. Ya. Yang satunya lagi untuk nadhafah, hanya bersih saja. Tabarrud. Ya, walaupun ya seorang ya membersihkan tubuh itu diperintahkan ya. Bisa jadi dia mendapatkan pahala. Tapi berbeda pahalanya dengan dia mandi janabah. Atau misalkan juga niat itu penting untuk membedakan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Ya, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Seorang masuk masjid ya, misalkan untuk sholat berjamaah maksudnya. Kemudian dia sholat 2 rakaat sholat subuh ya, sama imam. Itu jelas dia niatnya harus apa? Niatnya harus dalam hatinya itu niat sholat subuh wajib ya. Dan tidak bisa dengan niat yang lain, dengan sholat niat yang lain qobliyah, gak bisa qobliyah subuh digabung dengan sarang fardu, gak bisa. Harus satu-satu niatnya. Kalau dia fardu ya niatnya fardu, seperti itu. Ya, itu untuk membedakan ya, pentingnya bagaimana di antara hikmah kenapa para ulama membahas dalam kitab Thaharah ini di sini ya, dicantumkan tentang niat ya. Baik, mungkin terakhir ya karena sebentar lagi adzan ya. Wan niyyah fi syar'i bahtsan. Bicara tentang niat dalam syariat itu ada dua pembahasan penting. Yang pertama, al-ikhlas fil amali lillahi wahda. Kita harus memurnikan amalan kita hanya untuk Allah semata. Wa huwal ma'nal asma, dan itulah makna yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang niat, ya tuntutannya niat itu harus ikhlas karena Allah. Sebagaimana dalam hadis, redaksi hadis lain dalam riwayat Imam Muslim, innamal amalu binniyah. Hanya saja amalan-amalan itu banyak binniyah, mufrad. Artinya harus ikhlas karena Allah. Kalau dalam hadis Imam Bukhari kan tadi binniyah, menunjukkan banyak niatnya itu. Sedangkan dalam redaksi Imam Muslim bin niyah mufrad, menunjukkan amalan-amalan itu apapun amalan sifatnya ibadah, niyah harus satu niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tamyizul ibadat tamyizul ibadati ba'daha an ba'din wa hadha yatahaddatsu anhu al-fuqaha. Sedangkan yang kedua, pembahasan yang kedua, kalau yang tadi pertama kaitan dengan akidah ya, mengikhlaskannya karena Allah. Yang kedua, tamyiz, memisahkan, membedakan antara ibadah dengan yang lain seperti yang tadi saya paparkan. Membedakan ibadah dari adah, membedakan jenis amalan ya. Ya, membedakan jenis amalan karena amalan-amalan apa namanya? Yang wajib pun itu jenisnya berbeda. Misalkan ada yang sama kaifiatnya, salat zuhur dengan salat asar. Ini kan harus kita tentukan niatnya. ketika kita menjamaknya, mau mana dulu ini? Niatnya harus sesuai, ditayin, ditentukan niatnya harus zuhur atau asar atau seterusnya. Ya. Kemudian juga ini yang disebutkan oleh para ulama, tujuan kenapa para ulama fikih menyebutkan tentang ini, yatahaddatsu anhu al-fuqaha, yang dibahas oleh para ulama tentang niat ini adalah bahasan barusan untuk membedakan antar ibadah dan adat, bedakan jenis-jenis ibadah. Ya, baik, mungkin itu saja sementara untuk pembahasan pertemuan kali ini. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Juga tentunya ini menjadi tentunya kalau kita belum tahu sesuatu ya dengan ilmu, maka kita jadi tahu, maka itu adalah yang harus kita syukuri. Sebelumnya kita nggak tahu, sekarang tahu, itu nikmat luar biasa. Sebelumnya kita nggak tahu, dengan menuntut ilmu kita jadi tahu, maka itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita syukuri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup majlis ini dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk waktu maghrib ya.